Dan jika jahil orang-orang yang tidak bisa menahan diri berkata sesuatu, maka jawablah salaman dengan kata-kata yang mengandung kebaikan. Eh, yang benar dong kamu ngomong. Oh iya, insya Allah maaf ya. Di jalan, minggir dong, jangan di tengah kamu begitu. Oh iya, punten, punten, insya Allah saya ke pinggir gitu. Kenapa sih kamu gak apal-apal aja? Ya insya Allah saya berusaha lagi. Nah, pokoknya mah kalaupun orang kata-katanya gak baik, tetap kata-kata kita, kata-kata yang baik. Jangan celetak-celetuk yang gak enak, jangan ngomentarin, jangan nanya-nanya yang tidak perlu, yang bikin perasaan orang tertekan. Tidak harus kita segala tahu tentang orang lain, kalau tidak ada manfaat.